إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار عباد الله كما قد علمتم sebagaimana yang antum telah ketahui bagaimana kedudukan hati terhadap jasad manzilatul qalb minal jasad kamanzilatil malik ala ra'iyah kedudukan hati terhadap jasad sebagaimana kedudukan raja terhadap rakyatnya. Kalau seandainya raja tersebut baik, maka dia akan memerintahkan kepada kebaikan, dia akan mengajak kepada kebaikan, membimbing kepada kebaikan, menyemangati dalam kebaikan, kemudian menentukan peraturan-peraturan dalam kebaikan, dan akan memperingatkan dari segala macam bentuk kejelekan. Barakallahu fikum. Maka demikian pula hati. Hati adalah seperti raja terhadap rakyatnya. Hati adalah pemimpin raja terhadap seluruh jasad. Jika baik hati tersebut, maka akan baik pula seluruh jasad. Lisannya akan lurus, pendengarannya akan lurus, pandangannya akan lurus, tangannya akan lurus, langkah kakinya akan lurus, selalu berada di atas al-haq. Kebenaran rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu, barakallahu fikum. Hati yang bersih, hati yang suci adalah hati yang berada di atas fitrah. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala telah fitrahkan pada setiap manusia rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan, maka dia dilahirkan di atas fitrah, di atas kesucian, di atas cahaya iman dan cahaya takwa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hati tersebut cinta kepada iman, cinta kepada al-haq, membenci kemungkaran, membenci kebatilan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasidun. Hati yang berada di atas fitrah adalah hati yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan hati tersebut cinta kepada iman, cinta kepada ketakwaan. Barakallahu fikum. Dan Allah jadikan keimanan tersebut adalah sebuah suatu yang indah di dalam hati tersebut. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wa karraha ilaikumul kufra. Hati tersebut dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hati yang benci terhadap kekufuran. Wal fusuqa, benci kepada perbuatan fasik, kefasikan. Barakallahu fikum. Wal isya, demikian pula hati tersebut benci terhadap kedurhakaan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini keadaan hati yang berada di atas fitrah. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hati akan bisa berubah dengan berbagai macam sebab. Rahimani wa rahimakumullah. Menjadi hati yang berpenyakit, hati yang kotor, hati yang keras, bahkan bisa menjadi hati yang mati. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Di antara sebab yang bisa merusak, mengeraskan, atau bahkan mematikan hati yang berada di atas fitrah adalah adz-dzunub wal ma'asi, dosa dan kemaksiatan. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza adznaba rajulun dzanban," ketika seorang telah berbuat sebuah dosa, "nuqtatun sauda'u kanat fi," maka titik hitam akan muncul dalam hati tersebut. Akan muncul dalam hati tersebut, semakin bertambah dosa demi dosa, akan semakin bertambah titik hitam yang ada pada hati tersebut. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wa intaba wastaghfara, kalau seandainya orang tersebut bertaubat kemudian beristighfar kepada Allah, meminta ampun dari taubat, dari perbuatan dosanya, dari kemaksiatannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bersihkan hati tersebut dari noda-noda hitam. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Wa in zada zadat hatta yughlaba qalbuh, jikalau bertambah kemaksiatannya, bertambah dosanya, maka akan semakin bertambah titik hitam tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta yughallafa qalbuh, sampai hati tersebut terselimuti dan tertutupi dengan titik-titik hitam, noda-noda hitam, sehingga menjadi hati yang rusak, hati yang mati. Iyadan billah, iyadan billah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Adz-dzunub wal ma'asi khataruha 'adzim, dosa dan kemaksiatan bahayanya besar. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hati memiliki afat, hati memiliki penyakit, demikian pula lisan memiliki penyakit, dan anggota badan bisa melakukan berbagai macam bentuk dosa dan kemaksiatan. Iyadan billah. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Termasuk dari afatul qulub, penyakit-penyakit hati, al-hiqd, kedengkian, kebencian, al-hasad. Kemudian barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ar-riya was-sum'ah wal-ujub wat-takabbur wa ghairi dzalik min afatil qulub. Demikian pula lisan memiliki dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh lisan tersebut. Hafizani wa hafizakumullah. Termasuk padanya al-kadzib, kedustaan. Kemudian al-barakallahu fikum, an-namimah wal-ghibah, namimah mengadu domba, ghibah barakallahu fikum, membicarakan aib saudaranya. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Demikian pula dari dosa-dosa yang lainnya, dari afatul lisan, iyadan billah, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Demikian pula dosa yang dilakukan oleh anggota-anggota badan, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Barakallahu li wa lakum fil qur'ani was sunnah, wa nafa'ani bima fihima minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha, astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin, wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Barakallahu fikum. Dalam hadis Hudzaifah ibn al-Yaman yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullahu jami'an, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, tu'radul fitan 'ala al-qulubi ka'ardil hasiri 'udan 'uda. Fitnah dihamparkan, dibentangkan terhadap hati-hati. Fa ayyuma qalbin usribaha, maka hati manapun yang menyerap dan mengambil fitnah tersebut, nukitat fihi nuktatun sauda, akan tertitik pada hatinya satu noda hitam. Wa ayyuma qalbin ankaraha, dan hati manapun yang mengingkari, yang menolak berbagai macam fitnah, nukitat fihi nuktatun bayda, akan tertitik pada hati tersebut titik yang putih. Barakallahu fikum. Hatta tasiru alal qalbain, sehingga hati tersebut akan menjadi dua jenis hati. Yang pertama, bayda mislas safa, la tadurruhul fitnatu ma damatis samawati wal ardh. Yang pertama jenis hati yang putih bersih, yang terang, penuh dengan cahaya iman dan takwa. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an, la tadurruhul fitnatu, tidak akan dimudaratkan, tidak akan dibahayakan oleh fitan. Hafizani wa hafizakumullah, selama langit dan bumi ini masih kokoh. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an, yakni maknanya dia akan selamat ila yaumil qiyamah, sampai pada hari kiamat. Hafizani wa hafizakumullah. Wal akhar, kemudian jenis hati yang kedua adalah hati yang aswad, hitam, murbadan, yang kelam. Rahimani wa rahimakumullah. Hitam, kelam, rusak, berpenyakit, atau bahkan menjadi hati yang mati. Iyadan billah, nas'alullah as-salamah wal'afiyah. Apa akibat dari hati yang telah rusak, hati yang berpenyakit, atau bahkan hati yang telah mati? Akibatnya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, la yunkiru munkara, dia tidak akan bisa mengingkari kemungkaran. Dia tidak akan bisa mengingkari kemungkaran. Dia melihat kemungkaran, dia tidak bisa mengenali bahwa itu adalah kemungkaran. Wala ya'rifu ma'rufa, dia juga tidak mengenal kebaikan. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Tidak bisa memilah, tidak bisa memilih antara kebatilan dan kebenaran. Iyadan billah. Barakallahu fikum. Hati yang rusak, hati yang berpenyakit, yatahabbatun, mereka akan terus berbolak-balik, jungkir balik, yatahabbat, linglung. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Ia akan mengatakan kebenaran sebagai kebatilan, kebatilan sebagai kebenaran, ahlul haq dikatakan ahlul batil dikatakan ahlul haq, keimanan dikatakan kemaksiatan, kemaksiatan dikatakan iman, dosa dikatakan kebaikan, kebaikan dikatakan dosa. Ya taqabbatun rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Orang yang berada di atas kebaikan dianggap di atas kejahatan. Orang yang baik dijadikan sebagai musuh, musuh dijadikan teman. Iyadan billah. Nas'alullah assalamah wal afiyah. Akibat dari penyakitnya hati, akibat dari dosa dan kemaksiatan. Iyadan billah. Nas'alullah assalamah wal afiyah. Apa sebabnya? Sebabnya adalah dosa dan kemaksiatan dari berbagai macam afatul lisan wa afatul qulub. Dosa-dosa yang dilakukan oleh lisan, yang dilakukan oleh hati, yang dilakukan oleh anggota badan, celaan, caci makian, ta'an, laknat, dan berbagai macam bentuk dosa dan kemaksiatan yang semuanya itu adalah zulm, kezaliman yang akan menjadikan hati itu menjadi gelap sebagaimana kegelapan yang telah dilakukan. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Sehingga apa obat dari semuanya itu? Obatnya adalah sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis yang kita bacakan di awal khutbah. Wa in taba wastaghfara, kalau dia bertaubat, beristighfar dari berbagai macam kezaliman yang dilakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan hatinya dari berbagai macam titik-titik hitam dan noda-noda hitam, diselamatkan dari penyakit dan dari dosa. Iyadan billah. Nas'alullah assalamah wal afiyah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benar taubat. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang telah kalian lakukan. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada khutbah kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa aqimish shalah.